Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dalam rangkaian kajian online di radio streaming Al-Ibana, Kota Palembang. Insyaallah di malam hari ini, yaitu malam Rabu, hari Selasa, malam Rabu, kita akan melanjutkan kajian kita tentang ahkam al-udhiyah, yakni hukum-hukum seputar ibadah kurban. Karena kita insyaallah akan memasuki bulan Dzulhijjah, yaitu di sana disyariatkan salah satu ibadah yang besar nilainya di sisi Allah, yaitu ibadah kurban. Beberapa penjelasan telah kita rinci dalam kajian-kajian kita yang lalu tentang ibadah kurban itu sendiri, bagaimana hukum menyembelih hewan kurban mengkhususkan untuk orang yang telah meninggal. Kemudian juga syarat-syarat hewan kurban. Tapi sebelum kita lanjutkan terkait dengan ahkam al-udhiyah secara khusus, karena kita insyaallah di awal bulan Dzulhijjah ini, ada beberapa permasalahan yang mungkin juga perlu untuk kita ketahui. Bagaimana syariat Islam mengatur, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam beberapa hadisnya terkait dengan keutamaan dan kemuliaan bulan Dzulhijjah ini. Barakallahu fikum. Mungkin kita akan menjelaskan secara ringkas keutamaan khususnya 10 awal di bulan Dzulhijjah. Keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Fajr. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal fajri wa layalin ashri. Wal fajri, demi fajar, dan malam yang 10. Apa yang dimaksud malam yang 10? Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud malam yang 10 ini adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagaimana tafsir ini disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan juga Abdullah bin Zubair radhiyallahu an Mujahid bin Jabir rahimahullah dan juga yang lainnya sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, 10 pertama bulan Dzulhijjah ini memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa-masa tertentu atau waktu-waktu tertentu bagi hamba-hambanya yang salihin, hamba-hamba yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, agar mereka memperbanyak amalan saleh di dalamnya. Termasuk diantaranya adalah, yakni apa? 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hal ini juga ditegaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Al-Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari di mana amalan saleh yang dikerjakan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 10 hari ini. Qalu walal jihadu fi sabilillah? Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Artinya amalan soleh yang dikerjakan di awal bulan Dzulhijjah ini itu lebih mulia, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan sekalipun amalan jihad fisabilillah. Kita ketahui bahwasanya amalan jihad adalah amalan yang besar nilainya, amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan secara umum, al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallah min hadihil ayyamil ushur. Amalan saleh di dalamnya, yakni di dalam hari-hari ini, tanggal 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah ini, amalan saleh yang dilakukan di dalamnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, ibadah-ibadah yang selainnya atau selain dikerjakan di hari ini. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Tidak pula jihad fisabilillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika seorang yang keluar jihad tersebut, dia keluar berjihad dengan jiwa dan hartanya dan tidak kembali darinya sedikit pun. Ya. Dia berjihad keluar dengan jiwanya, mempertaruhkan jiwanya untuk membela agama Allah, kemudian dia gugur. Gugur di medan pertempuran dan juga harta yang mereka infakkan karena gugur, dia tidak mendapatkan kembali harta itu. Semua diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa, raganya dan juga hartanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang seperti ini, nilainya ya lebih besar dibandingkan amalan saleh yang terdapat di 10 hari terakhir bulan Dzulhijjah. Adapun amalan yang di bawah itu, barakallahu fikum, semuanya adalah amalan-amalan yang di bawah nilainya dari amalan soleh yang dikerjakan di awal 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan yang besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sangat sayang sekali jika kita sia-siakan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini untuk kegiatan aktivitas-aktivitas yang melalaikan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallahi subhanahu wa ta'ala wa la ahabbu ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil 'ushr." Tidak ada hari yang lebih agung, yang lebih besar nilainya dan lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika amalan soleh dikerjakan di dalamnya dibandingkan 10 hari ini. Fa'aghfiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka perbanyaklah tahlil, takbir dan tahmid pada hari-hari tersebut. Barakallahu fikum. Al-Imam Sa'id ibn Jubair rahimahullah, ketika beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, pada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Imam Abi Dawud dan yang lainnya, barakallahu fikum, beliau mengamalkan hadis tersebut. Yani apa? Ketika beliau memasuki 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau sangat bermujahadah dalam ibadah. Beliau benar-benar mencurahkan tenaga, pikirannya, jiwa dan raganya untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hampir-hampir disebutkan beliau sampai tidak mampu, ya, pada ibadah-ibadah tertentu tidak mampu melakukannya. Jadi begitu gigihnya beliau, apa saja yang nilainya ibadah beliau kerjakan di hari 10 hari terakhir, 10 hari awal bulan Dzulhijjah tadi. Barakallahu fikum. Luar biasa. Kenapa hari di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini benar-benar istimewa? Diistimewakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menjelaskan bahwa yang tampak dari sebab diistimewakannya 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, karena di saat-saat hari-hari tersebut, ya, merupakan tempat berkumpulnya, ditunaikannya induk dari berbagai macam ibadah. Ya. Di 1 sampai 10 bulan Dzulhijjah ini ditunaikannya di sana, terkumpul di sana induk dari ibadah. Di antaranya apa? Salat, ibadah salat di situ disyariatkannya salat Idul Adha. Di situ pula disyariatkannya saum, yakni Arafah. Disyariatkannya sedekah, afdalus sedekah, yakni kurban. Nah, dan juga di hari-hari tersebut, tepatnya barakallahu fikum, disyariatkannya ibadah haji, salah satu rukun Islam yang kelima, yakni haji ke Baitullah Al-Haram Al-Makki. Dan tentunya ibadah-ibadah itu tidak mungkin dilakukan kecuali di hari-hari itu. Ya. Mau haji enggak mungkin di bulan Dzulqa'dah, enggak mungkin di bulan Muharram, harus di bulan Dzulhijjah. Mau berkurban harus di bulan Dzulhijjah juga, di hari Idul Adha, di bulan Dzulhijjah. Nah, mau puasa Arafah? Tentunya puasa Arafah pun dilakukan sebagaimana namanya, yaitu ketika hari Arafah, yakni 9 Dzulhijjah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, di antara sunnah-sunnah yang bisa diamalkan di hari-hari ini, ya, sampai nanti tanggal 10 Dzulhijjah, amalan-amalan sunnah yang mungkin bagi kita untuk melakukannya adalah, ya, yang pertama salat. Ya, kita ketahui bahwasanya amalan salat adalah amalan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disunnahkan untuk bersegera menunaikan salat fardu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi ditanya oleh seorang sahabat, ayyul a'mal a'zamu indallah, amalan-amalan apa yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, Nabi kemudian menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat yang dikerjakan tepat sesuai dengan waktunya. Nah, ini amalan salat. Demikian juga kalau di sana disebutkan bahwasanya amalan-amalan yang mulia yang disunnahkan atau yang dikerjakan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah amalan yang lebih dicintai dan disukai, lebih mulia oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding hari-hari yang lainnya, maka tentunya amalan-amalan sunnah yang lainnya seperti salat sunnah, salat rawatib, yakni salat sunnah yang mengiringi salat fardu dikerjakan, salat duhanya, salat malamnya, ini juga memiliki nilai yang tinggi. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, kata para sahabat, tidak juga jihad fi sabilillah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad fi sabilillah, kecuali jika dia keluar dengan jiwa dan raganya dan tidak kembali jiwa dan raganya dan juga hartanya itu, kecuali yang ini. Jadi nilainya sangat besar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena salat ini juga adalah termasuk amalan yang paling afdal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di dalam sebuah hadis dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, 'alaika bikathrati sujudi lillahi, 'alaika bikathrati sujudi lillahi, fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hutta 'anka biha khati'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, wajib atas kamu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memperbanyak sujud bukan, ya, sekonyong-konyong kemudian sujud, ya. Masuk masjid langsung sujud, masuk ke rumah langsung sujud, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud katrati sujud adalah menunaikan salat. Ya. Wajib atas kamu untuk memperbanyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya tidaklah kamu bersujud kepada Allah sekali saja, ya, dengan sekali sujud, melainkan Allah Azza wa Jalla akan mengangkat satu derajatmu dan Allah akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Jadi kalau kita banyak sujud kepada Allah Azza wa Jalla, apalagi disertai dengan doa kepada Allah di sujud-sujud tersebut, berapa sekian kemuliaan yang kita akan dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sujud yang dimaksud di sini adalah yakni semua waktu, baik dia ketika sholat 5 waktu, sholat fardu, ataupun ketika dia sholat sunnah, dia perbanyak sujud itu. Barakallahu fikum. kalau kita menginginkan sesuatu, ya, menginginkan misalnya kita ingin bikin rumah, itu kan butuh perjuangan bikin rumah itu. Kita butuh tentunya dana, ya, dana yang besar, tidak sedikit. Belum beli tanahnya, ya, belum beli bahannya, belum bayar tukangnya, belum kita bekerja untuk mencari penghasilan tadi untuk bikin rumah. Pagi, siang, malam kita kerja, ya. Barakallahu fikum, peras keringat, banting tulang. Kadang-kadang kita tidur pun terfikir nanti kerjaan, ya. Yang dagang pun juga demikian. Bu, pontang-panting. Ya. Ini hanya sebatas rumah. Itu pun belum sampai kita bangun rumah, sudah pontang-panting dulu. Tapi bagaimana dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nilainya besar ini? Allah Subhanahu wa taala sudah menjanjikan sekian banyak keutamaan di hari-hari ini. Cash langsung ketika seorang menunaikan ibadah itu ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, benar-benar mengharapkan balasan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Dan juga dia tunaikan amalan-amalan tersebut sesuai dengan bimbingan dan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak perlu nanti-nanti, enggak perlu peras keringat banting tulang lagi. Langsung cash. Ya, Allah Subhanahu wa taala berikan secara langsung cash. Illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta 'anka biha khathiyah. Melainkan Allah Azza wa Jalla akan tinggikan dan angkat derajatmu, dan juga Allah akan hapus darimu kesalahan-kesalahan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kalau kita tidak mengetahui keutamaan yang demikian, kita kosong dari ilmu din, mana bisa tahu kita keutamaan yang demikian? Mana bisa kita semangat beribadah kalau kita enggak tahu keutamaannya? Seorang itu kalau semangat, semangat itu bisa, ya, disebabkan karena kita tahu ini balasannya gede. Enggak main-main. Barakallahu fikum, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ini amalan yang bisa kita lakukan di hari-hari ini. Sholat, perbanyak sholat. Ya. Kita sebagai kepala keluarga, ya, kalau kita posisinya sebagai kepala rumah tangga, kita bisa ajak, ya, istri kita untuk sholat malam, bangunkan. Ya, gak bangun perciki dia dengan air. Nah, kalau tidak bisa besoknya coba lagi. Gak bisa sempurna 11 rakaat, ya mungkin semampunya. Ya. Putra putri kita juga disemangatin. Tentunya mereka akan semangat kalau kita semangat. Dan kalau orang tuanya loyo, anaknya mau semangat gak bisa. Ya. Karena anak kecil itu cara mengambil ilmunya adalah dengan taklid. Dia melihat, mencontoh apa yang dilihatnya. Kalau orang tuanya malas-malasan, tidur, lontang, lantung, begitu, jangan harap anaknya akan semangat. Ya. Barakallahu fikum. Yang dilihat, orang yang dicontoh, yang dijadikan teladan, seperti itu. Yang orang tuanya semangat saja, gigih dalam ibadah, itu anak, ya, belum tentu mau. Belum tentu bisa mencontoh orang tuanya. Itu yang semangat. Apalagi kita tidak semangat. Ya. Jadi perlu kerjasama. Perlu kerjasama antara orang tua. Yang kedua adalah ibadah yang bisa kita lakukan adalah shaum, puasa. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dari Hunaid atau Hunaidah bin Khalid, nan an zaujatihi an ba'di zaujatin nabi sallallahu alaihi wasallam, dari istrinya dan sebagian dari istri nabi sallallahu alaihi wasallam, qala kana rasulullah qalat kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjah wa yaum asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 9 Dzulhijjah dan hari Asyura. Ya. Yakni tanggal 10 6 hari Asyura, yakni tanggal 10 Muharram dan 3 hari pada setiap bulannya. Yang sedang dimaksud 9 Dzulhijjah adalah Yaumi Arafah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan di dalam amalan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini, ketika seorang berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, bahwasanya ini adalah amalan yang disenangi. Sehingga boleh ketika seorang meniatkan puasanya itu untuk beribadah kepada Allah, beramal saleh. Di antara amalan saleh di antaranya adalah saum. Boleh dia berpuasa, diniatkan besok, jika besok itu 1 Dzulhijjah, berpuasa besok di bulan 1 Dzulhijjah, meniatkan bahwasanya saya ingin berpuasa. Di siang harinya, malam dia sholat malam, ya, qiyamul lail. Boleh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, juga yang disunnahkan di hari-hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah khususnya bagi yang akan berkurban, ya, yaitu tidak memotong kuku, ya, kemudian tidak memotong rambut dan juga mengambil sebagian dari kulitnya. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh orang yang hendak berkurban. Ketika memasuki bulan Dzulhijjah, ya, baik dengan cara ru'yatul hilal maupun menyempurnakan bulan Dzulhijjah menjadi 30 hari, setahu saya di malam ini, ya, walil amr akan mengadakan sidang isbat menentukan kapan awal bulan Dzulhijjah, apakah masuk di malam ini ataukah malam berikutnya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, ketika sudah memasuki, ya, 1 Dzulhijjah, maka diharamkan baginya untuk mengambil atau memotong sedikit pun dari rambut, kuku, dan juga kulit. Sampai kapan? Sampai dia benar-benar telah menyembelih hewan kurban. Didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Al-Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum ay yudhi falyumsik an sya'rihi wa athfarihi." Jika telah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban, maka tahanlah, yakni tidak memotong dari rambut dan kukunya. 6. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lainnya, fala yamassa min syarihi wala basharihi syai'an hatta yudhi. Maka janganlah ia menyentuh, yakni mengambil rambut, baik itu dengan cara memotongnya, 6, atau mencabutnya. Ya, jangan, dan juga kulitnya sedikit pun. Ya, kadang-kadang kalau kita itu usil, ya, nganggur, biasanya kita ini, ya, main-main kulit kuku atau kulit jari-jari kaki, ya, dibuat mainan, ya, diputar-putar, ternyata sampai putus. Nah, ini nggak boleh. Nah, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta yulahi, sampai dia melaksanakan kurbannya. Barakallahu fikum. Jika niat untuk berkurban itu muncul misalnya di pertengahan 10 hari, ya. Misalnya di awal pertama bulan Dzulhijjah belum terfikir mau berkurban, ternyata dapat rezeki di pertengahan 10 hari di tanggal 5 bulan Dzulhijjah. Maka kapan dimulainya? Ya, ini di awal dia berniat tadi. Di 5 Dzulhijjah tadi dia sudah tidak boleh mengambil atau memotong, mencukur rambut tadi, ya. Mulai saat itu tidak boleh baginya. Nah, ikhwani fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan perlu diingat bahwa hukum ini khusus bagi orang yang hendak berkurban. Ya. Khusus bagi orang yang hendak berkurban. tidak berlaku bagi anggota keluarganya yang lainnya. Jadi misalnya kita berkurban, kita yang ingin berkurban, maka berlaku bagi kita saja. Tidak istri, tidak anak, dan tidak yang di bawah tanggungan kita atau yang ada di rumah kita. Tidak. Jadi khusus bagi orang yang hendak berkurban. Nah, adapun bagi al-mudhaha anhu, bagi yang pihak keluarga orang yang berkurban, ya, yang sembelihan kurban tersebut juga diniatkan untuk mereka pahalanya, maka tidak ada kaitannya sama sekali dengan hukum larangan memotong kuku atau memotong rambut. Kenapa? Nabi SAW bersabda di dalam hadis itu, wa arada ahadukum ayyudhi, dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih hewan kurban. Ya, barakallahu fikum. Tidak mengatakan di situ ataupun juga bagi yang diperuntukkan pahala kurban baginya, enggak ada. Jadi apa? Disebutkan salah seorang dari kalian yang hendak menyembelih hewan kurban, yakni yang berkurban. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Di samping itu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berkurban, ya, diperuntukkan untuk keluarganya, namun tidak pernah dinukilkan dari beliau memerintahkan keluarganya untuk menahan diri tidak memotong rambut, ya, kulit dan yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya, ya, mengambil atau memotong rambut, ya, memotong kuku dan yang lainnya, ya, ketika itu dilakukan karena lupa atau tidak mengerti hukumnya, atau juga karena rambut tersebut rontok tanpa sengaja misalnya, maka tentunya tidak ada dosa baginya, ya. Jika memang benar-benar sangat diperlukan untuk memotong rambut, mungkin karena darurat, ya. Misalnya di rambutnya ada penyakit atau di kulit rambutnya ada penyakit, ya, kudis misalnya, atau yang lainnya yang membutuhkan rambutnya harus dipotong padahal dia mau berkorban ini, maka yang demikian boleh, ya, boleh dilakukan baginya, tidak terkenai dosa. Nah, atau misalnya dia ketika lagi bekerja dan yang lainnya kukunya patah, ya, sehingga terganggu kalau tidak memotong kukunya, barakallahu fikum, maka boleh bagi dia untuk mengambilnya, barakallahu fikum. Juga perlu dijelaskan di sini yang dimaksud rambut tidak hanya rambut kepala, tapi juga yang bermakna rambut atau yang berbentuk rambut itu tidak boleh dicabut. Rambut kumis, ya, ini rambut, ya, barakallahu fikum, ketiak, ya, rambut kemaluan dan yang lainnya itu tidak boleh dicukur atau diambil darinya. Wallahu alam bisawab. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, juga yang disunnahkan di awal pertama bulan Dzulhijjah ini, 10 awal pertama bulan Dzulhijjah ini adalah disyariatkan untuk memandangkan takbir, ya, disyariatkan untuk apa? Membaca takbir, takbir mutlak dan juga takbir muqayyad. Apa yang dimaksud takbir mutlak? Yakni takbir membaca takbir sejak awal pertama bulan sejak 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, sampai 10 hari atau tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Kapan saja boleh dibaca, barakallahu fikum, kecuali di tempat-tempat yang dilarang di sana untuk dibaca ayat-ayat Allah, semisal apa? Semisal toilet atau WC, kamar mandi dan yang lainnya. Nah, Lafaz takbir bagaimana? Lafaz takbir yang umum kita ketahui, ya. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Takbirnya dua kali atau tiga kali boleh. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh seperti itu. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil ham. Dibaca. Ya. Menjelang tidur, bangun tidur, atau ketika kita lagi ngomong anak kita, ya, hari kita perjalanan kerja, baca takbir, ada, disyariatkan untuk dibaca. Ini yang disebut takbir mutlak. Adapun takbir muqayyad dimulai sejak fajar di tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Ya, yakni sejak fajar Idul Adha. Nah, sampai kapan? Sampai nanti tanggal 13. Nah, tanggal 13 sampai terbenamnya matahari dibaca di waktu selesai sholat fardu. Itu namanya takbir muqayyad, takbir yang dibatasi waktu. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum, itu yang terkait dengan beberapa amalan-amalan yang disunnahkan ketika kita setelah memasuki, ya, di bulan Dzulhijjah ini. Tentunya barakallahu fikum, kita memohon kepada Allah untuk kita diberikan taufik, ya, diberikan taufik, kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita mengamalkan sunnah ini. Ini adalah amalan yang besar. Belum tentu kita mendapatkan amalan yang besar ini di tahun depan. Belum tentu. Karena apa? Karena termasuk permasalahan gaib yang tidak kita ketahui adalah, yakni pengetahuan apa yang terjadi esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim menyebutkan, ya, ketika beliau menyebutkan hadis Jibril, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi khamsin la ya'lamuhunna illallah, ada lima perkara yang tidak diketahui kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Lalu Nabi membaca dalam surat Luqman di ayat yang terakhir, ya, inna allaha indahu ilmu sa'ah, wa yunazzilul ghaitha, wa ya'lamu ma fil arham, wa ma tadri nafsun madha taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sesungguhnya hanya di sisi Allah lah pengetahuan kapan itu terjadinya kiamat. Ya. Yang pertama. Yang kedua, pengetahuan tentang turunnya hujan, ya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menurunkan hujan. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang perkembangan janin yang ada di rahim seorang ibu. Yang keempat, seorang dari kalian tidak akan tahu apa yang terjadi esok hari. Dan yang kelima, kalian tidak akan tahu di belahan bumi yang mana kalian akan mati. Nah, maka dari itu barakallahu fikum, sungguh-sungguhlah di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini. Nah, melebihi di bulan Ramadan, di siang harinya, di malam harinya, karena cuma 10 hari, ya. Shaum, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertakbir, ya, takbir mutlak tentunya, ya, kapan saja, ya, barakallahu fikum, di mana saja selain seusai sholat, ya. Ya, ini selain seusai sholat, karena itu berlaku pada apa? Berlaku pada takbir muqayyad. Nah, nanti kalau takbir muqayyad dimulai sejak dalam pendapat para ulama, ada yang memulainya di malam 10 bulan Dzulhijjah, ada yang memulainya di ba'da fajr, ya, 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah ketika terbenamnya matahari. Barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji di malam hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan besok ya kajian kita terkait dengan ahkam al-udhiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.